Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi al jami'. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali insyaallah dalam kondisi sehat wal afiat, dalam kondisi terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kondisi terus insyaallah terus bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab ini. Dan sebagaimana disampaikan tadi oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali Darsul Hadiyah wal Ishrun, pelajaran 21, dan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan At-Tamrin Ats-Tsalits. Sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas, ma'asyiral ikhwah, pendengar dan pemirsa raja di mana pun antum berada. Sedikit mengulas apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama terkait dengan beberapa mustalahat nahwiyah, istilah-istilah kaidah bahasa Arab yang disebutkan dalam al-hiwar. Dan ini hal yang menarik yang kita sampaikan di pertemuan lalu, bahwa di dialog selain ada al-mufradat yang merupakan tujuan daripada al-hiwar, tujuan daripada dialog disebutkan, selain tentu menambah al-mufradat juga menambah pengetahuan-pengetahuan kita tentang beberapa kaidah-kaidah bahasa. Dan diantaranya ada beberapa istilah-istilah dalam ilmu nahwu yang disebutkan. Di sini di dialog antara al-mudarris dengan para siswa, dengan tulab, ada pembahasan tentang apa itu al-jumlatul ismiyah dan apa itu al-jumlatul fi'liyah. Dan ini cukup menarik. Dan dijelaskan oleh al-mudarris dalam dialog dengan definisi yang sangat simpel. Al-mudarris mengatakan al-jumlatul ismiyah adalah al-jumlatul lati awwaluha isman. Kalimat yang awalnya adalah isim. Begitu pula ketika bicara tentang jumlah fi'liyah, dengan cukup sederhana al-mudarris mengatakan, dan ini mudah dipahami oleh setiap kita yang pemula dalam belajar bahasa Arab, al-jumlatul fi'liyah adalah al-jumlah allati awwaluha fi'l. Kalimat yang awalnya, kata awalnya adalah fi'l, kata kerja. Dan juga disebutkan beberapa contoh-contohnya. Kemudian juga ada al-kalimah, taksim al-kalimah. Pembagian al-kalimah menjadi tiga, ada al-ismu, al-fi'lu, dan al-harf. Ini juga dijelaskan di dialog. Kemudian yang kedua yang menjadi fokus daripada pembahasan kita pada malam ini, khususnya di ad-darsul hadiyah wal ishrun, terkait dengan al-fi'lul mudhari' yang majzum. Dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan lalu, dan sedikit kita ulang, bahwa al-fi'lul mudhari' kondisi i'rabnya terkadang kita temukan marfu', kemudian mansub, kemudian yang ketiga majzum. Adapun fi'l mudhari' yang marfu' ini juga sudah kita pelajari, kemudian al-fi'lul mudhari' yang mansub sudah dipelajari di pelajaran 19. Dan hari ini di ad-darsul hadiyah wal ishrun kita masuk ke al-fi'lul mudhari' al-majzum. Fi'il mudhari' yang majzum, dan majzum di sini pengetahuan awal yang penting diketahui tentang al-fi'il mudhari' yang majzum adalah dengan sukun. Yani harakat huruf terakhirnya adalah sukun. Walaupun nanti akan kita jelaskan setelah ini bahwa majzumnya al-fi'il mudhari' terkadang bukan hanya dengan sukun tapi dengan beberapa tanda yang lainnya yang insyaallah akan dijelaskan juga di ad-darsul hadiyah wal ashrun ini. Dan alhamdulillah di sini ada Ah Maulana yang setia terus menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ah Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kaifa halak ya akhi al-karim? Alhamdulillah khair ya insyaallah. Allah yubarik lak ya akhi. Alhamdulillah kita sudah membahas dua tamrin sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. Sebelum masuk ke latihan ketiga, silakan al-ikhwa wal-akhwat membuka halaman 147. 147. Sedikit kita mengulang at-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Karena latihan ketiga adalah praktek daripada latihan kedua. Maka perlu di sini kita sedikit mengulang. Kita merojah sebentar at-tamrin ats-tsani, kemudian kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Dan sekali lagi ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang baru saja mengikuti pelajaran, silakan buka jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Kita sudah di pelajaran 21, Ad-Darsul Hadiyah wal Ishrun, dan hari ini kita di latihan kedua, halaman 147. Silakan bagi ma'asyiral ikhwah untuk bisa membuka bukunya. Di at-tamrin ats-tsani di sini perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Ma mana ta'ammal ma yali ya Maulana? Perhatikanlah apa yang berikut. Nah. Tidak ada soal yang perlu dijawab. Antum hanya diminta untuk memperhatikan contoh-contoh berikut ini. Pertama di sini sebelum kita masuk ke nomor 1, al-awwal. Di sini ada yadhhabu. Ada fi'il yadhhabu. Dan ini fi'il mudhari', dan sudah kita bahas bahwa al-fi'il mudhari' waktu yang terkandung dalam al-fi'il mudhari' adalah al-hal awil mustaqbal. Sekarang atau di masa yang akan datang. Kemudian fi'il yadhhabu masuk ke dalamnya harfu jazmin lam, sehingga menjadi lam yadhhab. Lam yadhhab. Antum lihat di sini ada beberapa perubahan ketika masuk ke dalamnya lam. Yang pertama perubahan dari sisi lafaznya, dari sisi zahir yang bisa kita lihat. Yang tadinya marfu' yadhhabu, marfu' dengan dhammah di huruf yang terakhir, yani huruf ba. Kita lihat yadhhabu di situ dhammah marfu'. Kemudian setelah masuk lam maka menjadi majzum. Karena lam di sini adalah min adawati al-jazm. Termasuk kata yang memajzumkan al-fi'lul mudhari setelahnya. Lihat di sini menjadi lam yadhhab. Sekarang ba'nya yang tadinya dhammah sekarang bagaimana Maulana? Menjadi sukun. Menjadi sukun. Dan ini disebut fi'il mudhari' yang majzum. Majzum. Majzum bis sukun. Kemudian ini perubahan yang pertama. Perubahan dari segi lafaz yang bisa kita lihat secara zahir. Adapun perubahan yang kedua adalah perubahan makna. Yang tadinya al-fi'il mudhari' menunjukkan waktu al-hal awil mustaqbal, kondisi sekarang atau di masa yang akan datang. Sekarang setelah masuk lam, maka maknanya menjadi al-madi. Menjadi al-madi. Lam yadhhab, yani dia belum pergi. Yani sampai diucapkannya kalimat ini, dia belum pergi. Sejak dulu, sampai sekarang ketika diucapkan, dia belum pergi. Nah, maka ini menunjukkan al-fi'lul mudhari' menjadi maknanya al-madi. Maka di sini lihat lam yadhhab yusawi sama dengan ma dhahaba. Kita tahu bahwa dhahaba al-fi'lul madi. Al-fi'lul madi, na'am. Al-fi'lul madi yang menunjukkan masa lampau. Al-madi yang sudah lewat. Dan penafian harfu nafyin untuk dhahaba, untuk fi'il madhi adalah ma. Maka lam yadhhab itu maknanya sama dengan ma dhahaba. Dia belum pergi. Ya, ini sudah kita jelaskan di pertemuan lalu. Dan mudah-mudahan kita masih ingat insyaAllah. Kita ulang sekali lagi, ada berapa perubahan di sini? Ya Maulana, ketika lam masuk ke al-fi'il mudhari'. Tadi kita menyebutkan ada dua. Ada dua. Nah, perubahan pertama perubahan dari sisi harokat. Harokat yang bisa kita lihat, yakni yang tadinya marfu menjadi majzum. Majzum. Mana majzum di sini maksudnya? Harokatnya berubah menjadi ini sukun. Sukun. Nah, ini perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua dari sisi makna ya Ustaz. dari sisi makna. Yang tadinya maknanya menunjukkan sekarang. Naam, sekarang menjadi menunjukkan maknanya al-madi. Al-madi, masa lampau. Naam, syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Ana minta antum baca kalau tidak keberatan 10 soal di bawahnya. Sebagai murojaah ya. Maulana, mungkin? Insyaallah. Nusaidukum insyaallah. Kita bantu insyaallah. La takhaf. La takhaf ya akhil kirim. Iqra bi tamahul, baca dengan pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Jika ada kesalahan kita bantu perbaiki insyaallah. La takhaf. Nah, bagi ma'asyiral ikhwah silakan lihat at-tamrin atsani akan dibaca setelah ini, kemudian nanti setelah itu Abdul Ghaffar. Kita langsung buka at-tamrin atsalits untuk al-ikhwah al-musyahidin wal mustami'in. تفضل يا الأخ مولانا بسم الله الأول لم أذهب إلى السوق اليوم نعم ترجم يا أخي الكريم saya belum pergi ke pasar hari ini نعم mana الفعل المضارع yang majzum di sini أذهب نعم واصل الثاني لم نلعب كرة السلة أمس نعم أمسي أمسي kami belum main bola basket kemarin نعم مانا فعل مضارع مجزوم من هنا نلعب أحسنت واصل الثالث لم نفهم هذا الدرس جيدا نعم kami belum paham pelajaran ini. Jayidan. Dengan baik. Naam. Rabi. Arabi. Aradtu an azuraka al-barihata walakinna abi lam yasmah li bil khuruji laylan. أحسنت قراءة ممتازة نعم الترجمة أردت بكلمة أراد يريد أنا أردت saya ingin نعم saya ingin mengunjungimu نعم البارحة nanti malam لا البارحة kemarin malam. Malam نعم saya ingin mengunjungimu kemarin malam akan tetapi ayahku tidak mengizinkanku untuk keluar Lailan kemarin. Malam hari. Tidak. Nah. Di sini ya Maulana ada al-fi'l mudhari' yang majzum sekaligus ada juga al-fi'l mudhari' yang mansub. Ada sekadalik ya akhil karim? Bala Ustaz. Yang mana al-fi'l mudhari' yang majzum? Yasmah. Naam, lam yasmah. Al-mansub Azura. Karena ada an azuraka. Ahsanta ya akhi al-karim. Satu lagi ya Maulana. Setelah itu kita berikan kesempatan bagi al-ikhwa wal akhwat di rumah. Naam. Al-khamis. Naam. Lam akul syai'an mundu yaumaini. Naam. Saya belum makan sesuatu sejak 2 hari. Masya Allah. Sahih? لا هذه جملة فقط يعني هذه مثال فقط نعم شكرا يا أخي الكريم جزاك الله خير وجزاك الله خير نعم نفتح المجال تفضل يا أنا عبد الغفار نعم baik khatul salam pendengar dan juga pemirsa dimanapun anda berada untuk anda yang ingin turut menjawab dari beberapa latihan di kesempatan malam hari ini silakan dapat menghubungi di layanan telepon 0218236543 baiklah kita coba angkat dan sapa pendengar yang ingin menjawab. Ya, silakan. Halo. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, Cici Roja. Iya, benar, Bapak. Dengan siapa, Bapak? Di mana? Silakan. Ya. Iya, dengan siapa ini? Dari mana? Dari Pak Kamil. Iya, Bapak ingin ikut dalam pelajaran bahasa Arab? Apa siarannya nak tahu lagi? Iya. Kita sedang dalam program bimbingan bahasa Arab, Bapak. Silakan, ingin bergabung atau ingin bertanya? Nah, ya, mohon maaf, Bapak. Mungkin untuk informasi dapat menghubungi di layanan off air kami di 021-823-3661. Layanan off air 021-823-3661. Baik, khusus untuk Anda yang ingin berlatih ataupun bertanya seputar pembahasan bahasa Arab, para pendengar maupun pemirsa dapat menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Nah, ahlan Abu Irfan di Tambun. Silakan, Ustaz. Ahlan. Assalam ya, Abu Irfan. Ahlan. Kaifa halak ya akhi al-karim? Alhamdulillah, ala bi khair fi Allah. Insyaallah. Tafadhal ya akhi al-karim, lanjutkan at-tamrin ats-tsani. Naam. Rakam as-sadis. As-sadis. As-sadis, naam. Rakam 6 yani. Naam. Tafadhal. Alam tasma il adana ya Harun. Naam, sekali lagi, Abu Irfan. Alam tasma'il adana ya Harunu. Ya Harunu. Naam. Apakah, bukankah kamu telah mendengar adan wahai Harun? Naam. Teruskan. Bala. Sami'tu. Ya. Benar. Kami mendengarnya. Kami atau aku sami'tu. Naam. Benar. Saya mendengar. Nah, saya telah mendengar. Karena ini al-fi'l madhi. Ada sekedarik ya, Abu Irfan? Bala. Nah. Tafadhal. Rakam as-sabi'. As-sabi'. Lam nadrusil lugatal arabiyata fi baladina. Intonasinya diperbaiki. Apaan? Lam nadrusil lugatal arabiyata fi baladina. Nah. Kami belum belajar bahasa Arab di negeri kami. Naam. Ahsant. Di sini al-akh Abu Irfan, di sini ada lam nadrus asalnya. Ada sekedalik? Bala. Sinnya sukun. Naam. Di sini kenapa menjadi lam nadrusil? Kita hidupkan sinnya, ada apa ini? Karena di depannya ada hamzah wasal. Ada hamzah? Hamzah wasal. Naam. Ada alif lam yang sukun juga. Ada sekedarik? Naam. Bala. Maka salah satunya harus di? Harus dihidupkan. Nah, dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua huruf mati bertemu. Bala. Naam, ahsant. Wasil. Teruskan ya, akhil kirim. As-samil. Lam yaptahil bakalu dukan adukanul yauma. Naam, maratan tsaniya. Sekali lagi. Lam yaftahil baqalu dukanahul yauma. Naam. Tarjid. Penjual sayur belum buka hari ini. Dukanahu, mana dukanahu? Tokonya. Tokonya. Al yauma. Al-yawma hari ini. Ahsant. Mana fi'il mudhari yang majzum di sini ya Aba Irfan? Yaftah. Nah. Tidak keberatan kalau dihabiskan sampai 10? Al-akh Aba Irfan? Lam. InsyaAllah. Tafadhal ya akhil kirim. Lam asrob. Udhkur al-rakam law samahat. At-tasi'. Lam asrobil kohwata ba'da sholatil fajri yauma. Naam. Saya belum minum kopi setelah sholat fajar hari ini. Naam. Sholatul fajri apa artinya? Sholat apa ini? Subuh. Sholat subuh. Naam. Sholat subuh. Ahsant. Wasil. Terakhir. Al-ashir. Al-ashir. Gosaltul manadila walam aghsil kumsona. Walam aghsil, bagaimana? Ulang saya lagi. Walam aghsilil qumshana. Naam ahsant. Wa lam aghsilil qumshana. Sahih. Naam. Terjemah. Saya naam, saya telah mencuci sapu tangan. Al manadil mufrad wala jamak? Oh, manadil. Ya, jamak Ustaz. Baik. Terjemahannya bagaimana kalau jamak? Saya telah mencuci sapu tangan-sapu tangan dan belum mencuci kemeja. Kemeja, al-kumsan mufrad. Hakeza? Kumsan, kemeja. Naam, ahsant. Apa mufradnya al-kumsan? Komisun. Komisun, ahsant ya khair karim, Masya Allah. Syukran ya Bairfan, Masya Allah. Syukran. Jazakallah khair. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Irfan di Tambun, barakallahu fik atas kebersamaan dan telah menjawab dari beberapa latihan di latihan kedua ini saat ya. Naam. Nuasil ila tamrin ats-tsalits. Ya, kita lanjutkan ke latihan ketiga. Tadi murojaah saja. Karena at-tamrin ats-tsani sudah kita baca di pertemuan lalu. Kita ucapkan syukran wa jazakumullah khair kepada al-akh Maulana dan al-akh Abu Irfan. At-tamrin ats-tsalits, silakan bagi al-ikhwa wal akhwat. Kita sekarang masuk ke halaman berikutnya, 148. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Dan ini murni buat antum semua bagi al-ikhwa wal akhwat pendengar pembesar Raja. Kita bacakan terlebih dahulu perintahnya, kemudian kita buka kesempatan bagi antum semua. At-tamrin ats-tsalits di sini, ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan lam. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan lam. Terjem ya Ahmaulana. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut bin nafyi dengan nafyi dengan penafian. Dengan penafian menggunakan lam. Nah, musta'milan lam dengan menggunakan kata lam. Maka di sini semua soal. Di sini 6 soal di bawahnya berbentuk pertanyaan. Antum diminta untuk menjawab dengan an-nafyu musta'milan lam. Nah, ini praktek daripada latihan kedua tadi dan insya Allah tidak perlu kita beri contoh, langsung saja. نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين تفضل يا اخي الكريم baik Ustaz. Khotbah Islam berdengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada di tamrin atau latihan ketiga ini, silakan Anda yang ingin menjawabnya dengan menghubungi melalui line telepon secara langsung 0218236543. Nah, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Fatimah di Bekasi ya. Ummu Fatimah di Bekasi. Nah, fadli. Ya, barakallahu fikum ya. Wa fikum barakallahu, Masya Allah. Ummu Fatimah. Ummu Fatimah. Ahlan wa salam ya Ummu Fatimah. Ahlan bikum ya Ustaz. Kaif haluki ya Ustaz? Ana alhamdulillah bikhair. Wa anti kaif haluki? Ana bikhair walhamdulillah. Masya Allah. Anti ma'ana min al-bidayah ya Ummu Fatimah? Adam insya Allah ya Ustaz. Baik. Silakan langsung ke at-tamrin ats-tsalits. Tafadhali ya Ummu Fatimah. Naam. Al-awwal. أدرست اللغة العربية في بلدك؟ نعم. لا أنا لم أدرس اللغة. Sebelum dijawab diterjemahkan dulu. Lakana ahsan. نعم. Apakah kau belajar bahasa Arab di negaramu? Nah, sini Ummu nanti menjawabnya dengan apa? Dengan an-nafyu. Nah, musta'milan lam. Tafadhali. لا انا لم ادرس اللغه العربيه في بلدي نعم لا لم ادرس اللغه العربيه في بلدي احسنتي الجواب ممتاز ما شاء الله ترجم الان tidak saya tidak belajar bahasa Arab di negara saya saya belum belajar bahasa Arab di negara saya نعم احسنت teruskan Asani kasarta nawaratil hasani apa kasarta nawaratil hasani ya harun na'am apa, bagaimana ulang lagi kasarta kasarta nawaratil hasani ya harun na'am nawarata mengapa di sini maksud maf'ulun bihi ustaz Naam. Al-Hasani mengapa majrur? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Hasan. Kenapa engkau mecahkan kacamata Hasan wahai Harun? Naam. Menjawab? Al-jawab. La ana lam aksar nadharatal Hasani. Bagaimana umu fi'il mudharinya? Aksar. Kasara. Kasara yaksir. Yaksir. Aksir apa naksir? Naam. La ana lam aksir nadharatal Hasani. Nah. Lam aksir nadharatal Hasani. Ustaz yang enggak pakai la nafil lagi enggak usah. Nah, maratan tsaniyah. Silakan, ulang sekali lagi. Lam aksir nadharatal Hasani. Nah, la das khair insyaallah. Sahih. Lam aksir nadharatal Hasani. Naam, ahsant. Al-thalith. Dhahabtum ilal muthafi ya ikhwanu. Apakah engkau pergi ke museum? Dhahabtum. Dhahabtum. Apakah kalian pergi ke museum wahai saudara-saudara? Naam. La nahnu lam nadhhab ilal muthafi ilal muthafi. Sekali lagi jawabannya. La nahnu lam nadhhab ilal muthafi. Naam, cukup. Naam. La lam nadhhab tanpa nahnu pun sebenarnya sudah cukup, Umar. Oh, naam, Ustaz. Langsung saja ulang saja lagi. La lam nadhab ilal muthafi. Ahsan, ahsan. Masyaallah. Syukran. Syukran ya Umma Fatimah. Cukup sampai tiga nomor saja. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Umma Fatimah di Bekasi. Berikutnya di belakang Umma Fatimah, Anda pada gar maupun pemirsa yang lainnya dapat menghubungi di layanan telepon. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana? Umu Said di Bogor. Umu Said di Bogor. Mohon maaf Umu, sebelum kita lanjutkan bisa dikecilkan tapi dahulu volume radio atau televisinya. Naam. Ya, fadhil. Umu Said. Assalamualaikum ya Umu Said. Ahlan bika ya Ustaz. Kaifa haluki? Bi khair alhamdulillah Ustaz. Kaifa haluka anta ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Tafadhali ya Masaid, rakam al-rabi. Tafadhali. Al-rabi. Adakaltil maktabatal jadidata ya Salma. Naam, adakalti, sahih. Kenapa di sini dhamirnya anti? Salma, Ustaz. Salma. Naam, ahsan. Salma Mu'anas. Naam. Apakah kamu telah masuk perpustakaan yang baru wahai Salma? Nah, dijawab. La lam adkhulil maktabatal jadidata. Naam, la lam adkhulil maktabatal jadidata. Tidak, saya belum masuk ke perpustakaan yang baru. Naam, ahsanti. Ahsanti. Al-khamis? Al-khamis. As'alakal mudiru anni. Ahsanti. Orang sekali lagi, Umu. As'alakal mudiru anni. Naam, aina al-fa'il huna? Al-fa'il al-mudiru, Ustaz. Ahsanti, ahsanti. Apakah Pak Guru bertanya kepadamu tentang aku? Al-mudir, bagaimana terjemahannya? Kepala sekolah, Ustaz. Naam. Apakah kepala sekolah bertanya kepadamu tentang aku? Naam, ahsanti. Jawab. Lam sa'alni ya mudiru anka. Lam sa'alni ya mudiru anka, Ustaz. Sa'alni. Tadi kita sepakat menggunakan al-fi'l mudhari setelah lam. Naam, Ustaz. Jadi bagaimana? La. Lam sa'al tu ya, Ustaz, ya. Ah, siapa fa'ilnya di sini? Tadi kan kita sudah al-mudir, fa'il. Al-mudir. Berarti bagaimana fi'ilnya? Fi'ilnya kalau mudirnya fa'il? Lam sa'alni. Ini masih fi'il mudha, fi'il madhi. Oh. Lam as'alni ya, Ustaz, ya? La lam yas'alni. La lam yas'alni. Teruskan. La lam yas'alni yal mudiru anka. Anka, ahsanti. Ulang sekali lagi. La lam Yas'alni yal mudiru anka. Ahsanti, ahsanti. Tarjimi. Tidak, Pak Guru belum bertanya kepadaku tentang Pak Guru atau Pak Kepala Sekolah? Tidak, Kepala Sekolah belum bertanya kepadaku tentang kamu. Ahsanti, ahsanti. Sa'imti elan ya Mas Said. Insyaallah Ustaz. Permainan perubahan domir di sini. Nah, butuh kehati-hatian. Nah. As-sadis afatah kana fi zata ghurfatil mudiri ya waladu. Nah. Kenapa di sini tidak nafidatan? Ya Umma Sa'id. Mudaf. Mudaf. Nah, تفضل. Afatah membuka pintu kamar kepala sekolah wahai anak. Nah. Wahai anak laki-laki. Wahai anak laki-laki. Nah. La lam aftah nafidata ghurfatil mudiri. Naam. Lam aftah. Tidak, nafidata. Saya belum membuka jendela kamar kepala sekolah. Ahsanti, ahsanti. Syukran ya Umma Sa'id, masyaallah. Allah ibarik fiik. Barakallahu fiikum Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazaki khairan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dari Bogor Ummu Said yang telah membaca dari tamrin atau latihan ketiga ini Ustaz. Nah, kita selesai sudah? Nah. Bagaimana Abdul Bapak? Kita ulang kembali atau sudah cukup? Barangkali kita ulang, tidak mengapa Ustaz. Nah, bebas. Iya, untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Nah. Anda yang ingin mencoba menjawab di tamrin atau latihan ketiga ini dapat menghubungi di layanan telepon 0218236543. Silakan pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Halo. Ya, silakan. Ya, sudah terhubung. Dan kami juga memberikan informasi ataupun silakan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan bahasa Arab melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 081-989-6543. Kembali di tamrin ketiga, bagi Anda yang ingin menjawab secara langsung di layanan telepon, silakan. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma dari Sambas. Nah, assalamualaikum ya Abu Salma. Assalamualaikum ya Ustaz. Kaif haluka ya akhil kirim? Alhamdulillah ana bi khair. Nah, tafadhal ya Abu Salma, antum tahu di mana sekarang? Naam, al-awwal. Al-awwal, tafadhal. Adarasta al-lughata al-arabiyyata fi baladika? Naam. Apakah engkau belajar bahasa Arab di negerimu? La lam adrusil lughatal arabiyyata fi baladi. Naam, lam adrusil, ahsant. Tidak, saya tidak belajar bahasa Arab di bahasa Arab di negeri saya. Naam, ahsant. Teruskan ya Abah Salma. Asani akasarta nawaratal hasani ya haruna. Oh, nah. Ya Harunu, apakah engkau telah mematahkan? Sebentar, ulang sekali lagi ya Abah Salma, bagaimana bacaannya? Akasarta nadaratal hasani nadaratal ya... Zohnya di tasdid. Nadaratal akasarta nadaratal hasani ya Harunu. Naam. Apakah engkau telah mematahkan kacamata Hasan wahai Harun? La lam aksir nadzaratal hasani. Naam, lam tidak, aksir. Saya tidak mematahkan kacamata Hasan. Baik, khair insyaallah. Satu lagi, ats-tsalits. Azhabtum ila al-muthafi ya ikhwanu? Apakah kalian telah pergi ke museum, hai saudara-saudara? Naam. Lam adhab ila al-muthafi. Naam. Tidak, kami belum pergi ke museum. Naam, ahsanta. Ahsanta ya Aba Salma. Syukran wa jazakallahu khair. Naam, syukran jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyakum jazakumullahu khair. Baik, di belakang Abu Salma, Anda yang ingin menjawab dari lanjutan latihan ketiga ini, silakan dapat menghubungi di layanan telepon dan kita sapa kembali pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk. Baik, silakan. Nah, kita masih membahas dari beberapa nomor di latihan ketiga ini, di mana telah dijawab hingga nomor ketiga. Silakan Anda yang ingin terhubung dan menjawab secara langsung dimulai dari nomor keempat. Ya, halo. Nah, silakan. Anda yang ingin menjawab dapat menghubungi di layanan telepon ke nomor 021-823-6543. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa kali ini? Dengan siapa? Dengan Abu Nasir di Gunung Sindur. Di Jawa Timur? Gunung Sindur. Gunung Sindur. Gunung Sindur. Ya. Nah, Abu Nabil. Abu Nabil. Abu Nabilah. Abu Nabilah. Ah, saud gue rawat ya Abu Nabilah. Antum keraskan sedikit suaranya. Ya, agak diangkat ya suaranya. Nah, Ustaz. Ahsan. Di mana tadi antum Abu Nabilah? Di Gunung Sindur, Ustaz. Di mana Gunung Sindur itu? Bogor, dekat desa. Bogor, Ustaz. Oh, Masya Allah. Anta sahib Madinah, Masya Allah. Nah. Tafadhal ya, Aba Nabila. Rakam Ar-Rabi. Naam Ar-Rabi. Adakal fil maktabat al-jadidata ya Salma. Maratan tanya, sekali lagi. Adakal fil maktabat al-jadidata ya Salma. Naam, adakalti, naam. Apakah engkau telah masuk ke perpustakaan yang baru wahai Salma? Naam. Al-jawab. Al-jawab la lam adkhulil maktabatal jadidata. Naam, ahsant. Tidak, saya belum memasuki perpustakaan yang baru. Ahsant. Wasil ya Basar. Al-Khamis Nabila, naam. As'alukal mudiru anni? La. As'aluka. Maratan tsaniyah ya Abu Nabila, coba antum perhatikan dengan baik. Naam. Apa fi'ilnya di sini? Fi'ilnya sa'ala. Sa'ala. Berarti a asa'alaka. Asa'alaka al-mudiru anni? Naam. Mana fa'il di sini? Fa'ilnya al-mudir. Mana maf'ul bihnya? Maf'ulnya dhamir anta. Anta. Nah, di yang nyambung dengan as'alu, as'aluka. Oh, iya. Ka di situ dhamir mansub. Mansub. Iya. Nah, fi halati nasb, li'annahu maf'ulun bih. Nah. Sehingga terjemahannya bagaimana? Ketika antum sudah tahu mana fa'il, mana maf'ul bih. Iya. Bagaimana terjemahannya sekarang? Apakah Pak Kepala Sekolah bertanya kepadamu tentang aku? Ahsant, ahsanta ya Aba Nabila, ahsant. Al-jawab? Al-jawab, la, lam yas'alani al-mudiru anka. Naam, lam yas'alani. Sahih, akada, lam? Lam yas'alani al-mudiru anka. Lam yas'alani. Tidak ada fi'il mudhari yang majzum di sini? Yas'alani. Naam, maratan tsaniya ya Bani Bani. La, ayo. La, lam yas'alani al-mudiru anka. La lam yas'al niyal mudiru anni. Anka ahsant. Terjemah ya akhir kali. Tidak Pak Kepala Sekolah belum bertanya kepadaku tentang engkau. Ahsant. Sekali lagi. Maratan thaniya. As-sadis. As-sadis. Asatahtan nafidhata ghurfatil mudir ya walad. Ya walad hakada. Al-walad majzum. Ya waladu. Ya waladu. Naam. Apakah engkau telah membuka jendela kamar kepala sekolah? Nah. Ya, bukan ya. Kamar maksudnya di sini ruangan maksudnya di sini. Ruangan ya. Naam. Ya. Kantor apakah, kan, maksudnya di sini. Apakah engkau telah membuka jendela ruangan kepala sekolah wahai walad ya anak laki-laki ya. Naam, sahih. La lam aftah Bagaimana? La? La, lam, af. Fatah tu, bagaimana fil mudhari'nya? Fatah tu, yaftahu. Aftahu, ada sekadarik? La, lam, aftahha. Naam, lam, aftahha. Antum mau ganti dengan domir, taib. La, lam? Ya. Lam, aftahha. Lam, aftahha, ahsant. Ha di sini, pengganti apa? Pengganti dari nafidah. Nafidah. Nafidah ta ghurfatil mudir, ahsant. Terjem. Apakah engkau telah membuka? Tadi, oh ya, atau tidak? Tidak, saya tidak membukanya. Saya tidak membukanya, ahsant. Nah, soal tadi sudah antum terjemahkan. Baik, masya Allah. Barakallahu fiik ya Aba Nabila, ini... Sepertinya sudah lama antum tidak menelpon kita. Sebelumnya pernah menelpon kita? Belum, Ustaz. Ana baru gabung ini, Ustaz. Oh, masya Allah, masya Allah. Jazakallah khair ya, akhi. Semoga antum bisa ikut lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Insyaallah, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Abu Nabilah dari Bogor ditunggu kebersamaannya di waktu atau di latihan-latihan berikutnya. Nah, Ustaz. Masih ya, Abdul Ghaffar. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah kita sudah selesai at-tamrin ats-tsalits. Nadkhul al-an ila at-tamrin ar-rabi'. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ar-rabi', latihan keempat. Di sini perintahnya ajib 'anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan lamma. Ajib, jawablah. Nah, kita minta al-akh Maulana menerjemahkan. Tafadhal ya Maulana. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut bin nafyi dengan penafian menggunakan kata lamma. Naam. Lamma nanti akan dijelaskan setelah ini. Bahwa lamma persis seperti lam. Dan nanti ada satu perbedaan yang nanti membedakan antara lam dengan lamma yang nanti akan dijelaskan di akhir insyaallah. Naam. Sehingga sekarang sebatas yang perlu di antum ketahui sekarang di sini bahwa lamma sama seperti lam memajzumkan al fi'lul mudhari setelahnya. Dan dia juga sama seperti lam berfungsi sebagai an-nafyu penafian. Ada satu contoh disebutkan di sini, tolong dibaca. Tafadhal iqra al-mithal ya Maulana. Lamma aktub. Lama aktub, naam. Yusawi, kul hakada. Lam aktub ba'du. Naam. Ma mana yusawi huna ya akhil kirim? Sama dengan. Sama dengan, naam. Ma'nahuma? Ma'nahuma ma katabtu ilal ana. Naam. Apa maknanya di sini? Terjemahkan ma katabtu ilal ana. Saya tidak menulis sekarang. Saya belum menulis sekarang. Ilal an sampai saat sampai sekarang. Sampai sekarang. Diucapkannya kalimat ini sampai sekarang. Sehingga di sini lam aktub sama seperti lam aktub ba'd, yakni sampai sekarang belum. Maka di sini ma'nahuma ma katabtu ilal ana. Saya belum menulisnya ilal an sampai sekarang, sampai diucapkannya perkataan ini. Wadih ya Maulana? Insyaallah, Ustaz. Sehingga sebatas yang perlu diketahui sekarang, nanti akan ada tambahan lagi penjelasan insyaallah setelah ini, bahwa lamma sama artinya dengan lam. Sama-sama menafikan al-fi'l mudhari' dan sama-sama memajzumkan al-fi'l mudhari' setelahnya. Siap antum baca tiga nomor di awal? Ya Maulana? InsyaAllah. Taib. Tafadhal ya akhil karim. Al-awwal. Bismillah. Al-awwal. Afahimti darsa ya Zainabu? Naam. Terjem. Apakah kamu telah mengerti pelajaran wahai Zainab? Naam. Di sini antum diminta untuk menjawab dengan apa? Lamma. Dengan lamma. Naam. La. La. Teruskan. La. Lamma afham. La. Lamma afham. lamma afham ad-darsa. Disambung lamma afhamid. Naam. La lamma afhamid darsa. Naam. Terjemah ya, akhi. Saya belum paham pelajaran. Naam. Jadi sama seperti lam, terus kedarik. Balas. Majzumkan al-fi'l mudhari setelahnya. Al-thani. Al-thani. Araja'a abuka min Dimashq ya Umaru? Naam. Apakah ayahmu telah kembali dari Dimashq, Damaskus? Damaskus, wahai Umar. Di mana Damaskus? Aina Dimashq ya akhil kirim? Fi Suria. Fi Suria. Suria, naam. Asimatu Suria al-an. Naam, Ustaz. Naam. تفضل انا اساعدك يا اساعدك لا لا ابي ايه لا لا لما يرجع ابي من دمشق نعم لا لما يرجع ابي من دمشق احسنت ترجم يا اخي الكريم ayahku belum pulang dari Damaskus. Naam. Khalas. Yakfika su'alan. Khalas. Istirih wa raftal majal mustamil musyahidin. Tafadhal akhir kirim. Naam. Baik, khawatir Islam, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, masuk ke latihan keempat atau tamrin keempat bagi Anda yang ingin menjawab di nomor ketiga sebagaimana telah dicontohkan dan telah dijawab di nomor pertama dan nomor kedua. Silakan dapat menghubungi di line-line telepon kami 0218236543. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak? Dari mana? Dengan Ahmad Faruk di Tangerang. Pak Ahmad Faruk di Tangerang. Nah, khabar, mau baca Pak Ahmad Faruk? Ya, nah, masya Allah. Ini sepertinya pertama kali kita mendengar nama antum. Nabi awal merah tasallata bina. Nama satu yang pertama. Masya Allah. Tafadhal, tafadhal. Allah yusahil laka ya Mas muka ariban? Ahmad. Ahmad. Laysa Umar Faruq wa ilam Ahmad Faruq, ha? Tayyib. Nah, Ustaz Ahmad Faruq. Nah, masya Allah. Tafadhal ya akhi. Ar-raqm ar-rabi'. Naam. Akatabtum al-wajibati ya ikhwanu? Naam. Coba antum sambung antara katabtum dengan al-wajibat. Akatabtum al-wajibati ya ikhwanu? Bagaimana? Akatabtumil? Wajibati ya ikhwanu? Akatabtumul ya akatabtumul wajibati ya ikhwanu? Nah, sebentar. Bagaimana Maulana? Anta rakam atharith ya al-akh Ahmad. Oh, rakam talib saya. Nah, tapi tidak apa-apa. Lanjutkan dulu rakam rabi, kemudian kembali ke atharith. Tidak apa-apa. Sudah terlanjur dan membaca. Teruskan. Kenapa di sini dhammah akatabtumul sedangkan karena di mana di al-fi'l mudhari ya majzum dengan kasrah? Antum masih ingat ya akhil karim? Nanti itu Ustaz. Nah, bas, nanti kita akan bahas di lain waktu. Teruskan. Tafadhal. Lamma la la lamma aktubha. Lamma aktubha. Taib. Masya Allah. Terjem. Sebentar. Ya ikhwan di sini jama'. Alas kedalik ya. Lamma naktubha. Lamma naktubha. Ahsant. Terjem. Apakah kalian telah menulis al-wajibat? Al-wajibat. Tugas-tugas ke PR-PR. PR-PR. Wahai saudara-saudara. Teruskan. Belum, kami belum menulisnya. Naam, ahsant. Wasil, al-thalith. Antum kembali ke rakam al-thalith. Tafadhal. Al-thalith. Adakhwal al-mudarrisul tasla. Ahsant. La, lamma yadkhul lamma yadkhulil mudarrisul fasla. Naam. Lama yadkhulil mudarrisul fasla. Naam. Terjemahan. Apakah guru telah masuk ke kelas? Naam. Belum. Guru belum masuk ke kelas. Ahsan. Satu lagi ya Ahmad. Ar-rakmul khamis. Al-khamis, naam. Aqra'na ad-dars ar-rabi'ah. Naam. Aqra'na ad-dars ar-rabi'ah. Naam. Lamma naqra'ha. Lamma naqra'ha. Naqra'ha. Hakadha al-ha. La. Lamma naqra'hu. Lamma naqra'hu. Naam. Karena ad-darsu di sini, ad-dars di sini muzakkar. Muzakkar. Naam. Terjem ya akhir kiri. Apakah kita telah membaca pelajaran keempat? Belum. Tidak. Kita belum membacanya. Naam, ahsant. Ahsant ya Ahmad. Syukran laka ya Ahmad. Cukup sampai 3 soal Ahmad dulu. Jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Harapannya setelah ini antum ikut terus insyaallah ya Ahmad. Naam insyaallah. Narakum insyaallah ala khair. Barakallahu fiik wa jazakallah khair. Waafiik barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih. Jazakallah khair Al-Akh Ahmad Faruk ya. Dan ditunggu kebersamaannya di latihan-latihan berikutnya. Naam, tersisa dua nomor saat ya di tamrin ini. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kita berikan kesempatan kembali. Bagi Anda yang ingin terhubung dapat atau menghubungi melalui line telepon. Silakan, halo. Ya. 0218236543. Bagi Anda yang ingin menjawab secara langsung di tamrin atau latihan keempat ini. Silakan. Ya, halo. Ya, terputus. Bagi Anda yang ingin bertanya pula dapat bertanya melalui pesan singkat yang Anda dapat kirimkan ke nomor 081-989-6543. Kembali di tamrin atau latihan keempat ini. Anda yang ingin menjawabnya, silakan. Halo? Naam? Ya, sudah terhubung. Halo? Ya, silakan. Baik. Kembali kami sapa Anda, bagi Anda yang ingin menjawab di sisa nomor, yaitu ke nomor 6 dan nomor 7 di tamrin latihan keempat ini, dapat menghubungi di layanan telepon di malam hari ini. Silakan. Ya, halo. Naam, sudah ada yang terhubung? Ya, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Naam, dengan siapa, di mana, Bapak? Dengan Abu Umar di Gresik. Abu Umar di mana, mohon maaf? Di Gresik. Gresik. Gresik. Naam, Jawa Timur, silakan. Ahlan wa sahlan ya, Mbak Umar. Ana bi khair, Ustaz. Masyaallah, masyaallah. Ini pertama kalinya sepertinya Pak Abu Umar menelpon kita. Sudah pernah, Ustaz. Sudah pernah sebelumnya, masyaallah. Tapi lupa sepertinya ana. Iya, sudah lama juga. Masyaallah, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. Antum tahu sekarang sudah di mana? Abu Umar? Ya, yang ke-6 ya. Naam, as-sadis. As-sadis. Tafadhali. Aghasalta kumasani ya ummi. Sekali lagi, Abu Umar. Ada yang mesti dikoreksi. Kita harus lihat yang baca pakaian tuh. Nah, di sini ada ya ummi. Nah, antum tadi mengatakan aghasalta kumsani ya ummi. Sahih? Sahih. Bagaimana Abu Umar? Aghasalta kumsani ya ummi. Ummi, mana ummi? Mana ummi ya Abu Umar? Ibuku, sekedarik? Naam, Ustaz. Dhamirnya ghasalta atau ghasalati? Oh, naam. Aghasalti. Naam. Fahimtal an ya akhi? Aghasalti kumsani ya ummi. Naam. Terjemahkan dulu, kemudian dijawab. Apakah engkau sudah mencuci pakaianku ya ibuku? Naam. Kumsani di sini khusus maknanya kamis. Mana kamis ya akhir kirim? kemeja. Kemeja. Nah, lalu jawab. La. Teruskan. La. Lama. Tagsali. Lama tagsali. Kumsoni. Bagaimana? La. Lama. Lama tagsali. La. Di sini antum posisinya sebagai ummi yang ada dalam soal. Ummi, ibu ditanya, ghassalti qumshani ya ummi. Di posisi antum, antum seakan-akan ummi di sini yang ditanya. Jadi bagaimana dhamirnya? Oh iya. La. Masih ketarik? Nah. Ulangi lagi. La lama. Ana. Lama agsal qumshani. La lama aghsil. La lama aghsil kumsanaka. Kumsanaka. Naam. Fahimta ya Aba Omar? Fahimta. Naam. Terjem itu. Tidak. Saya belum mencuci kemeja engkau. Halas. Yakfi. As-sabi. Azhaba zamiluka ila Taifi ya Ali. Naam, ya Aliyu. Ya Aliyu. Naam. Sekali lagi bacaannya, maratan thaniyah ya Aba Umar. Azhaba zamiluka ila Taifi ya Aliyu. Naam. Tarjim awalan. Apakah temanmu telah pergi ke Taif ya Ali? Naam. Lalu jawab. La. Lama yadhab ila Taifi. Naam. La. Lama yadhab ila Taifi. Ahsant. Terjib. Tidak. Dia tidak pergi ke Taif. Dia belum pergi ke? Dia belum pergi ke Taif. Taif. Ahsant. Ahsant ya Abu Umar. Masya Allah. Jazakallah khair ya akhi. Harapannya antum insyaallah terus ikut insyaallah ya Aba Umar. Insyaallah. Bisa begitu insyaallah. Baik. Allah ibarik fiik wa yajzik khairan insyaallah. Jazakallah khairan. Jazakallah. Naam. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Abu Umar ya dari Gresik Jawa Timur atas kebersamaannya telah menjawab latihan-latihan yang ada pada tamrin keempat hingga akhir nomor dan bagaimana kita cukupkan sampai ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 6:21:30. Dan tapi sedikit kalau Anda diizinkan untuk membaca keterangan tentang lama di situ. Nah, ini sebagai penutup kiranya. Abdulfat, sebenarnya belum bisa dibacakan sekarang soal-soal yang sudah masuk. Nanti soal di pertemuan berikutnya. Ya. Di sini ada penjelasan tentang lama, penjelasan tambahan. Silakan dilihat, Anda bacakan keterangannya. Di akhir halaman 148. Yajuzu hadfu manfiyyi lamma fayumkinul iktifa'u bi lamma faqat fi jawabi araja'a abuka. Ana ulang. Yajuzu hadfu manfiyyi lamma fayumkinul iktifa'u bi lamma faqat fi jawabi araja'a abuka. Yajuzu boleh hadfu manfiyyi lamma, boleh dihapus manfiyyi lamma, isim yang dinafikan oleh lamma, fi'il, mohon maaf, fi'il yang dinafikan oleh lamma. Tadi kan kita sudah bahas bahwa setelah lamma adalah fi'il mudhari yang majzum. Maka fi'il mudhari yang majzum setelah lama ini namanya al-manfi, yang dinafikan. Fahimta ya Maulana? Katanya ya juzu hadfu manfi lama, boleh dihapusnya yang dinafikan oleh lama, boleh dihapus. Maka fayumkinul iktifa'u, bisa cukup dengan lama faqat. Maka bisa kita cukupkan dengan kata lama saja ketika menjawab pertanyaan araja'a abuka, Maka boleh kita katakan jawabannya la lamma. Selesai. Boleh antum hapus al-manfi setelah kata lamma. Al-fi'l mudhari' al-majzumnya antum tidak mengapa tidak menyebutkannya. Boleh. Sehingga contoh lainnya misalnya adzahabal mudiru. Bagaimana jawabannya Maulana kalau kita hapus al-manfi? Adzahabal mudiru la lamma yadhhab. Lamma, la lamma, selesai. La lamma. Afahimta ad-darsa? La lamma. Paham tum? Nah. Ini tambahan yang kedua. Kemudian yang ketiga, lihat di awal halaman 149. Ada keterangan lainnya terkait dengan penggunaan lamma di sini. Yunabbihul mudarrisu, guru mengingatkan atau memperingatkan at-tullaba, para siswa, li daruratis ti'mali lamma, pentingnya penggunaan kata lamma. Darurat artinya pentingnya istimal penggunaan lamma badalan minal kalimatil ammiyah lissah, badalan sebagai pengganti minal kalimatil ammiyah dari kata bahasa ammiyah lissah. Jadi masyhur di beberapa negara Timur Tengah penggunaan lissah sebagai pengganti lamma. Nah, ini kata yang tidak fushah, bukan kalimat fushah. Maka di sini kita mengingatkan kepada antum semua untuk tidak menggunakan kata ini dalam al-fushah. Ini ammiyah. Lissah, ini artinya lamma. Nah. Fayaqulun fi jawabi akatabtumul wajiba, maka mereka mengatakan, yani para siswa mengatakan fi jawabi ketika menjawab akatabtumul wajib lamma, dengan kata lamma. Wa fi jawabi arannal jarasu lamma. Jadi jangan jangan katakan lissah. Paham ta ya akhil karim? Gunakan lamma karena ini adalah bahasa fusha, adapun lissa ini kata yang bukan kata fusha dan ini kata ammiyah yang tidak perlu digunakan dalam sehari-hari. Wadih ya Maulana. Karena kita di sini kita belajar al-arabiyatul fusha. Kita tidak mempelajari al-arabiyatul ammiyah. Kita mempelajari bahasa Arab fusha yang merupakan bahasa Al-Quran was-sunnah. Nah, bukan bahasa ammiyah yang bisa jadi satu negara dengan negara yang lainnya berbeda-beda. Kalau bahasa fusha, maka dimanapun kita berada, di negara-negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, maka semua orang paham insya Allah dengan menggunakan fusha insya Allah. Tidak usah khawatir. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita tentang al-fi'l mudhari' majzum, baik dengan lam dan lamma, dan kita kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar.